Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, kembali kita lanjutkan dars nahwu kita pada kitab Syarah Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita telah sampai pada Jawazimul Mudhari'. Jawazimul Mudhari' telah lewat sekiranya 4 perangkat. Lam wa alam wa lamma wa alamma. Kita baca di situ. Wa qawluhu alamma wa hiya lamma lakin dakhalat 'alaiha al-hamzatu. Al-muallifu yaqulu ij'alaha ij'alha adatan wahidan wahidatan, jadikan satu bagian sudah. Fatakul alamma yakul zaidun, nakul alamma harfu nafyin wa qalbin wa jazmin. Alamma ya'til mudarrisu adatu jazmin wa nafyin wa qalbin. Ya'ti fi'lun mudari'un majzumun bi alamma wa alamatu jazmihi hadful ya'i wal kasratu dalilun 'alaiha. Ya'ti, di situ disebutkan wa alamatu jazmihi hadful ya. Wal kasratu pada ta, di situ harakat kasrah pada ta dalilun 'alaiha, karena harakat yang mencocoki kasrah ya adalah huruf ya. Al mudarrisu fa'ilun marfu'un bid dhammati dhahirah. Santu. Wa qawluhu wa lamul amri, lam yang menunjukkan tentang perintah, sebuah permintaan. Ya'ni allama ad-dalata 'alal amri. Di sana ada sebuah at-talab. Mithlu qawlihi ta'ala liyunfiqa dhu sa'atin min sa'atih. لينفق ذو ساعة من ساعته. لينفق اللام ada li di situ, lamul amri. Dari mana kita tahu bahwasanya dia lamul amri? Karena masuknya pada fi'il mudhari, bukan masuk pada isim. Jika masuk pada isim maka lain lagi istilahnya. Jadi dia harful jar. Namun di sini masuk pada fi'il, sehingga kita katakan lam li di situ adalah lamul amri. Baik, yunfik fi'lun mudhari'un majzumun bil lam au bilamil amri. Yajuz. Yunfik fi'l mudhari' yang majzum karena ada lamul amri. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Dzu. Dzu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsah. Dzu di situ sebagai fi'il. Perhatikan, makanya walaupun dia di situ lamul amri, karena jelas kita tahu yang namanya al-amru itu ditujukan pada orang kedua atau mukhatab. Namun di situ tetap marfu. Ya, karena sebagai fa'il dari yunfik. Seringnya juga lamul amri ini masuk pada fi'il mudhari' yang gaib, bukan mukhatab. Seringnya seperti itu. Walaupun memang ada nanti lamul amri masuk pada jenis yang mukhatab. Namun di sini seringnya al-ghalib mayoritas itu masuknya pada yang fi'il mudhari' yang gaib. Dzu fa'ilun marfu' wa huwa mudhaf. Sa'atin mudhafun ilaihi majrurun bil idhafah. Wa 'alamatu jarrihi al kasratu. Wa mithlu qawlihi ta'ala fal yumdid fal yamdud bi sababin ila as-sama' tsumma yaqta'. Mana lamul amri di situ? Lamul amrinya mana? Fal. Kemudian ada lagi tsummal yaqta'. Di situ ada dua lamul amri. Yang pertama fal yamdud, yang kedua tsummal yaqta'. Ini juga kita dapat faedah baru di mana lamul amri jika di sana didahului oleh huruf fa dan juga tsumma maka dia menjadi harokatnya sukun. Jika tidak didahului huruf maka harokatnya kasrah. Liyunfik pada contoh yang pertama. Pada contoh yang kedua fal yamdud, kemudian juga tsummal yaqta. Baik, fal yamdud al-lam lamul amri. Wa yamdud fi'lun mudhari'un majzumun bila mil amri. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Yang situ juga tsummal yaqta. Al-lam lamul amri wa yaqta' fi'lun mudhari'un majzumun bila mil amri wa alamatu jazmihi as-sukun. Pertanyaannya, kenapa kenapa harus terulang lagi lamul amri di situ? Kenapa harus terulang lagi? Kan bukannya summa itu kan huruf atof. Betul? Bukannya kalau huruf atof berarti dia mengikuti maktufnya. Sehingga tidak perlu sebenarnya ada lamul amri. Namun kenapa di situ ada? Ahsantum barakallahu fiikum. Karena yang namanya lamul amri dia hanya menjazmkan satu fiil. Fal yamdud sudah terpakai lamul amrinya pada fiil yang pertama. Sehingga kalau ada lagi fiil yang ingin dimajzum harus memakai lamul amri yang kedua juga. Makanya di situ memakai lamul amri lagi. Tsummal yaqta. Wa qala ta'ala wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khafu 'alaihim. Syahidnya wal yakhsha alladziina law taraku. Kemudian sama seperti yang sebelum-sebelumnya, insyaallah jelas, kita langsung lompat ke wa qauluhu ad-du'a. Karena ini insyaallah mafhum ini i'rabnya sama. Fadol antum baca jika memang ingin memperlancar, ingin latihan biar lebih fasih. Tapi sekarang kita di situ. Wa qauluhu wad-du'a. Karena tadi dikatakan walamul amri wad-du'a. Lamud du'a hiya allamu allati yuwajjahu fihal khitabu ilallah. Yaitu lam yang diarahkan pembicaraannya kepada Allah. Sehingga mungkin sama-sama perintah. Namun, mengapa disebutkan doa? Karena kita memintanya sama Allah. Sehingga tidak mungkin kita memerintahkan Allah. Yang ada kita yang meminta kepada Allah. Mitslu Rabbi litaghfirli. Tidak mungkin kita menyuruh Allah, wahai Allah ampunilah aku. Namun di situ sifatnya kita yang memelas, kita yang meminta, kita yang berdoa. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Berikanlah ampunan untukku. Alamuhuna law kanal mukhatabu ghairallahi lakanatil lamu lil amri. Lamnya di situ li litaghfir. Kalau memang bukan diarahkan kepada Allah, maka cukup kita sebutkan lamul amri. Lakin lamma kanal khitabu muwajjahan ilallahi. Tapi karena sudah pembicaraannya ini kita arahkan kepada Allah, fala yumkinu an na'murallaha, maka tidak mungkin kita memerintah Allah. Fallahu ya'muru wa la yu'mar. Allah yang memerintah dan tidak diperintah. Idzan naqulu allamul du'a. Makanya kita katakan lam di sini adalah lamud du'a, bukan lamul amri. Wa naqulu fi i'rabiha litaghfir allam lamud du'a. Taghfir fi'lun mudhari'un majzumun bilamid du'a. wa ala matu jazmihi as-sukun litaghfir li'annahu minas sahihil akhir. Wa min dhalika, contoh lagi, qawluhu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Di situ liyaqdi, wahai raja, coba buktikan kalau misalnya Rabbmu bisa mencabut nyawa kami. Dia meminta kepada Rabb. Liyaqdi alaina rabbuk. Fanaqulu liyaqdi allamu lamud du'a. Yaqdi fi'lun mudari'un majazumun bilamid du'a. Wa alamatu jazmihi hadful ya. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Wal kasrah qablaha dalilun 'alaiha. Yaqdi dot di situ harakatnya kasrah menunjukkan bahwa majazumnya sebelumnya ada huruf ya. Alaina jarun wa majrurun. Rabbu yaqdi 'alaina rabbuk. Rabbu fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun wal kaf dhamirun mabniun 'alal fathhi. Rabbuka fi mahalli jarrin mudafun ilaihi. Ya, jelas, makanya kita lihat di situ contoh-contoh yang telah lewat selalu lamul amri masuk pada fi'il mudhari yang dia al-ghaib. Walaupun memang ada di sana. Nanti masuknya pada fi'il mudhari yang mukhatab. Namun di sini ghaib semua. Wal yakhsha thumma liyaqdu ya malik liyaqdi, bukan litaqdi. Semuanya masuk pada yang kategori ghaib. Tapi selesai kita dari lamul amri wa du'a. Lam yang menunjukkan perintah maupun doa. Hingga perintah jika itu memang diarahkan kepada sesama makhluk. Dikatakan doa jika itu diarahkan kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Fa qawluhu wala fin nahyi wad du'a. Jika di sana adalah mul amri, maka sekarang la fin nahyi. Kalau tadi lam, huruf lam, sekarang la. Lam alif. Lam alif, bukan alif lam. Namun sini istilahnya lam wal alif. Wa qawluhu wala fin nahyi wad du'a la annahiyatu wala ad-du'aiyatu. La di sini untuk yang sifatnya larangan, bukan doa dulu. Limadza farraqal muallifu bainat ta'biraini? Mengapa penulis di sini membedakan antara dua istilah ini, dua takbir ini? Di sana adalah fin nahyi dan juga adalah fit du'a. Qala la fin nahyi wa du'a. Wa hunaka qala lamul amri. Li'annahum yaqulun, karena idza kanatil kalimatu ala harfin wahidin. Idza kanatil kalimatu ala harfin wahidin fa innaka tantiqu bismiha wa idza kanat mukawwanatan min harfaini fa aktsara tantiqu bihi bi lafzihi. Maksudnya begini, di sana kan ada istilahnya lamul amr, terus di sana ada wala fin nahyi, la fin nahyi. Bisa dibedakan? Sehingga la di sini beda dengan lam yang di atas. Sehingga dibedakan antara dua istilah. Ada lamul amri, ada la fin nahyi. Idza kanatil kalimatu ala harfin wahidin fa innaka tamtiqu bismiha. Kalau misalnya kata itu terdiri dari satu huruf, maka seringnya engkau menyebut dengan namanya. Nah, di sini disebutkan ketika mengirab alam lamul amri, ya kan? Karena dia cuma satu huruf. Ikatnya kan cuma seperti ini saja. Cuma satu huruf. Idza kanat al-kalimatu ala harfin wahidin, katanya cuma satu huruf saja, maka engkau tantiku bismiha, menyebut dengan jenisnya. Jenisnya ini, kata ini jenisnya huruf lam. Baik. Wa idza kanat mukawwanatan min harfaini fa aktsara tantiku bihi bilafdihi. Baik, ini di sini sekarang yang ada dua huruf. Ada huruf lam dan juga ada huruf alif. Dua huruf kan? Beda ini. Ini namanya lam satu huruf. Ini la ada huruf lam sama ada huruf alif. Kalau misalnya sudah tersusun dari dua huruf seperti itu, tamtiku bihi bilafdihi. Engkau ketika mengirab ya mengatakan dengan lafat la-nya ini. Bukan dengan namanya lagi, bukan dengan ini, tapi ya bukan dengan ini ya kalau di sini. Sudah dengan lafadznya la, bukan lam wal alif, bukan seperti itu, langsung la. Tapi kalau cuma satu huruf, namanya ini lam, bukan li. Kalau sudah dua huruf, maka ucapkan dengan lafadznya, bukan dengan jenisnya. Bukan, maksudnya begitu. Wa li hadza naqul min harfu jarrin wa la naqul al mimu wan nunu harfu jarrin, karena sudah jadi dua huruf. Min huruf jar, tidak usah lagi kita jabarkan mim dan juga nun adalah huruf jar karena sudah menjadi satu. Li anna min harfain, karena tersusun dari dua huruf. Wa naqulu al lam harfu jarrin, lam ada juga yang huruf jar. Wa ila harfu jarrin. Limadha? Li'anna lama harfun wahidun. Ya kan? Karena lamnya cuma satu huruf saja. Makanya dibilang lam. Tapi ila sudah tersusun dari tiga huruf di situ. Alif, lam, dan juga alif maksura. Langsung kita sebutkan dengan lafadznya ila. Tidak perlu lagi dijabarkan huruf per huruf. Li'anna lam harfun wahidun wa ila thalathatu ahrufin. Bikhilafi ma idza kana fi'lan. Fa innahu yuntaqu bihi bilafdhihi walau kana ala harfin wahidin. Mithluki. Nah, ini yang huruf sekarang, maksudnya yang fi'il. Contoh di situ ki. Ki di sini dia fi'il amr dari kata asalnya waqoya. Waqoya fi'il mudhorinya yaqi. Fi'il amrnya ki. Kenapa bisa? Kok tinggal satu huruf? Tiga huruf, tiga huruf. Ketika fi'il amr tinggal satu huruf. Bagaimana prosesnya? Dari yaqi, apa yang pertama dihilangkan? Kenapa? Huruf mudhara'ah dihilangkan. Kemudian jadinya lagi seperti ini. Terus apa lagi? Huruf akhir. Kenapa dihilangkan huruf akhir? Karena yang namanya fil amr majzumun, majzumun abadan, gitu kan? Matanya seperti itu ya kan? Wal amru majzumun abadan. Di sini dia harful mudhara'ah dihapus. Kemudian majazumnya dengan apa di sini? Kalau misalnya dilihat dari sini, dia fi'il yang mana? Sahil akhir, mu'tal akhir. Kenapa? Karena di sini ada huruf. Apa alamat jazumnya? Mu'tal akhir. Harfu harfil akhir. Kemudian dihapus lagi sini. Dihapus huruf terakhir. Makanya dia sini menjadi hanya ki. Apa artinya? Waqoya yaqi. Ti telah menjaga, akan atau sedang menjaga, jagalah. Seperti itu. Nah, sekarang ini kan tadi yang huruf. Sekarang ini cuma satu huruf juga, tapi dia bukan huruf. Dia sudah pecahan dari fi'il. Rabbi kini azabaka. Situ ki. Ma taqulu al-qaf fi'lu du'ain. Engkau tidak katakan tentunya, tidak mungkin engkau katakan qaf adalah fi'il du'a. Taqul ki fi'lu du'ain. Langsung kan menyebut dengan lafadznya ki, bukan dengan namanya huruf qaf, tapi langsung ki. Ki fi'lu du'ain. Rabbikini adzabaka. Taqulu ra zaidan. Itu dari fi'il apa? Ra zaidan. Kalau tadi ki dari waqaya yaki jadi ki. Sekarang ro. Dari apa kira-kira itu? Hah? Apa artinya waro? Dari kata ro'a. Apa artinya ro'a? Melihat. Ro'a ya ro. Menjadi ro. Ya kan? Sama juga prosesnya. Diambil dari fi'il mudhari, ya ro. Karena dia fi'il amr, maka harful mudhara'ah dihapus. Ini kita hapus. Jadi ro. Kemudian alamatu jazmihi hadfu harfil akhir. Di sini alif maksurah. Kalau tadi ya, sehingga ini dihapus lagi. Akhirnya jadilah dia hanya satu huruf ro. Apa artinya? Lihatlah. Ro Zaidan, lihatlah Zaid. Wa ma ma'naha undur ila Zaidin. Lihat ke arah Zaid. Taqulu ra fi'lu amrin. Langsung kita bilang dengan lafadznya di situ. Ra fi'lu amrin. Wala taqulu ar-ra'u fi'lu amrin. Sehingga nanti jika ditulisan begitu, langsung ra terus dalam kurung biar jelas fi'lu amrin. Enggak perlu lagi ar-ra'u fi'lu amrin. Hanya untuk membedakan biar jelas. Itu tadi yang satu huruf. Jika dia memang fi'il, maka disebut dengan lafadznya secara langsung. Namun jika dia huruf, disebut dengan jenis namanya. Adalah huruf. Taib idhan idha kanatil kalimatu ala harfin wahidin. Jika memang kalimat ini kan dalam bahasa Indonesia diartikan kata. Jika memang katanya itu terdiri dari satu huruf, kalimat dalam bahasa kita artinya kata. Kalimat, jadi apabila katanya hanya terdiri dari satu huruf, fa in kanat fi'lan, kalau misalnya dia fi'il, fantik biha bilafziha, maka sebut dengan lafadznya. Wa in kana harfan tamtiku biha bismiha. Kalau misalnya memang dia huruf, maka sebut dengan namanya. Nama hurufnya. Hadhil qa'idatu. Ini satu kaidah. Jika memang dia fi'il, sebut dengan lafadznya ro. Jika dia dengan itu cuma huruf, sebut namanya. Allam. Lamul amri. Ra fi'lu du'ain. Seperti itu. Atau fi'lu amrin. Yaqulu la fin nahyi. Beliau juga di situ menyebutkan la fin nahyi. Fahkum bainana bilhaq wala tushtiq. Mana syahidnya? Fahkum bainana bilhaqki wala tushtiq. Ahsantum. Wala tushtiq. Dan berilah hukum kepada kami dengan benar. Wala tushtit, dan jangan engkau salah dalam memberikan hukum. Jangan sampai salah. Naqul la nahiyatun. Langsung kita sebutkan kan? La. Bukan lagi al-lam wal alif. Tapi langsung la. La nahiyatun. Tushtit. Fi'lun mudari'un majazumun bila an-nahiyati. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Jelas? Gitu juga nanti situ wa qauluhu rabbana la tu'akhidna. Gitu juga wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. La adalah la nahiyah. Baik, qala syair la tanha an khuluqin fata'ti mithlahu. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Mana syahidnya? La tanha santum. Artinya la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Jangan engkau larang seorang dari suatu akhlak atau suatu perbuatan wa ta'ti mithlahu, sedangkan engkau melakukan hal tersebut, larangan tersebut. Arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Itu merupakan sebuah aib yang besar jika engkau melakukannya. Idza fa'alta 'azim. Arun 'alaika. Itu sudah malu yang besar jika engkau melakukan hal demikian. Engkau melarang tapi engkau juga melakukan larangan tersebut. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Jangan engkau larang seorang berbuat sesuatu sedangkan engkau melakukan. Arun 'alaika merupakan aib, malu atasmu. Idza fa'alta 'azimu, aib yang besar jika engkau melakukan hal tersebut. Taib la nahiyatun. La pada syair di situ nahiyah. Tanha fi'lun mudari'un majzumun bila an-nahiyah. Wa 'alamatu jazmihi hadful alifi. Hadful alifi. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Taqulu aidan, juga engkau katakan la tadrib, contohnya waladakal mu'addaba. Jangan engkau pukul anakmu yang sudah beradab itu. La nahiyatun fatajzimu al-fi'la al-mudhari'a. Taib walau qala qail, kalau misalnya lagi dikatakan la tadribu waladakal mu'addaba laqulna khata'un. Karena nanti beda arti. Kalau yang di atas la tadrib itu sukun ba'nya, artinya larangan. Jangan engkau pukul anakmu yang santun itu. Tapi kalau yang kedua la tadribu itu artinya engkau tidak memukul anakmu yang santun. Sehingga nanti salah maknanya. Hanya salah harokat berarti salah makna. Taib walau qala la tadriba waladaka khata'un. Salah juga dengan la tadriba. Lianna la nahiyatun. Karena yang namanya la di situ sifatnya untuk melarang. Wa idza dakhalat la annahiyatu 'alal fi'li wajazal wajabal jazmu. Kalau masuk la yang sifatnya untuk melarang, la annahiyah, maka wajib fi'il tersebut di sukun, di jazm. La tadrib. Baik, seperti itu. Sudah paham? La fin nahyi wad du'a. Wa qawluhu wa lamul amri wad du'a la fit du'ai. Hiya la annahiyatu. Karena di sana kan bunyinya makanya wa lamul amri wad du'a wa la fin nahyi wad du'a. La fit du'a. Hiya la annahiyatu. Lakinnahu idza wujjihal khitabu ila rabbi azza wa jal la taqul nahiyatun. Baik, sama seperti tadi. Kalau memang sifatnya la, lam itu memerintah, ketika diarahkan kepada Allah, maka di situ disebut doa. Sama seperti ini. Ketika la diarahkan kepada Allah, maka di situ sifatnya bukan melarang, tapi berdoa. Li'annaka la tanhallaha, karena engkau tidak akan melarang Allah. Allahu huwalladhi yanhaka. Allah Subhanahu wa taala yang akan melarangmu. Wa anta la tanha Allah azza wa jalla. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu pertemuan nahwu kita. Kita cukupkan, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya bismillahirrahmanirrahim taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.